Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang al-inabah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu al-isti'anah. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil tentang al-isti'anah itu sendiri. Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami melakukan isti'anah. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh al-imam Ahmad di dalam musnadnya dan yang lainnya, Iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau beristi'anah, hendaklah engkau beristi'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-isti'anah? Al-isti'anah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala di dalam syarah Al-Usul Al-Thalatha, hiya talabul a'un. Al-isti'anah maknanya adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Jadi ayat tadi terjemahan ke dalam bahasa kitanya kurang lebih, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, dan hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan ya Allah. Demikian pula makna hadis tadi. Makna hadis tadi, apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Makna ayat tadi, nasta'in, jadi maknanya memohon pertolongan. Demikian pula makna hadis, Iza sta'anta, apabila engkau beristi'anah, maknanya apabila engkau memohon pertolongan. Al-isti'anah ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ada lima bagian, ada lima macam. Kita akan masuk pada macam yang pertama, yaitu al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya al-isti'anatul mutadhamminatu likamali dhulli minal abdi lirabbihi. Isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah di sini, yaitu memohon pertolongan yang terkandung padanya kehinaan yang sangat dari seorang hamba kepada Rabbnya. Wa tafwidul amri ilaihi. Watafwidil amri ilaihi, dan menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watafwidul amri ilaihi, di samping memohon pertolongan kepada Allah, dia sandarkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tiqadu kifayatihi, dan berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mencukupi. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Isti'anah jenis yang pertama ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Memohon pertolongan dengan menghinakan diri kepada yang ditolong, serta bersandar kepada yang menolong tadi. Afwan, kita ulangi. Memohon pertolongan yang terkandung di dalamnya menghinakan diri dengan sangat dari seorang hamba kepada yang menolong, disertai dengan menyandarkan urusan kepadanya. La takunu illa lillah. Isti'anah jenis yang satu ini hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima yang kita baca tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan ya Allah. Wa wajhul ikhtisas anna Allah Ta'ala qaddama al-ma'lul. Dari mana kita kok bisa menerjemahkan kalimat hanya? Kita terjemahkan dengan hanya karena di sini terdapat makna ikhtisas, pembatasan. Dari sisi mana pembatasannya? Dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan ma'mul, yaitu kalimat iyyaka, ini yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kebiasaannya dhamir kaf muttasil itu diletakkan di depan. Na'buduka, yadribuka, nadribuka, gitu. Demikian. Tetapi di sini diletakkan di belakang. Pasti ada rahasianya. Afwan, tetapi di sini diletakkan di depan, yaitu iyyaka. Pasti ada rahasianya. Karena kebiasaan dhamir itu bersambung dengan fi'il dhamir nasab muttasil. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa, kenapa tidak na'buduka wa nasta'inu 'alaika, wa nasta'inu 'alaika, kenapa tidak demikian? Ada rahasia di sini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Wa qa'idatul lughati allati nazala biha al-Qur'anul 'azhim, di dalam kaidah bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya. Anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasra wal ikhtisas, bahwa mendahulukan yang semestinya tempatnya itu di belakang kemudian diletakkan ke depan, di sini ada faedah memberikan faedah hasr, memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Yakni hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Wa ala hadza, atas dasar ini, yakunu sarfu hadza an-naw'i li ghairillah syirkan mukhrijan 'anil millah. Jenis yang pertama ini apabila diberikan kepada selain Allah, maka termasuk dalam kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini isti'anah jenis yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih, beliau melanjutkan, "Atsani al-isti'anatu bil makhluqi 'ala amrin yaqdiru 'alaihi, 'ala amrin yaqdiru 'alaihi." Memohon pertolongan dengan makhluk sekarang. Yang pertama tadi memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua memohon pertolongan kepada makhluk. Ala amrin yakdiru alaihi, dalam urusan yang dia mampu melakukannya. Fahadihi ala hasabil musta'ani alaihi. Jenis yang seperti ini sesuai dengan al musta'ani alaihi, yang dimintai tolong kepadanya. Wa in kanat ala birrin fa hiya jaizatun, apabila membantu dalam perkara kebaikan maka hukumnya boleh. Lil musta'in mashru'atun lil mu'in, boleh bagi orang yang memohon pertolongan tersebut dan disyariatkan bagi orang yang menolong. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal birr 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan perbuatan melampaui batas. Disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. "Wa in kanat 'ala itsmin," jikalau tolong-menolongnya itu di atas perkara dosa, fahiyya haram, maka hukumnya haram, alal musta'in wal mu'in, bagi yang memohon pertolongan dan yang menolong. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, jangan kalian tolong-menolong di atas perkara dosa dan melampaui batas. Wa in kanat ala mubah, dan jika tolong menolongnya itu di atas perkara yang hukum asalnya adalah boleh, fahiya jaizatun lil musta'ini wal mu'in, maka hukumnya boleh bagi yang meminta tolong dan yang dimintai tolong, bagi yang meminta tolong dan yang menolong. Lakinil mu'in qad yusabu ala dhalika thawabal ihsan. Tetapi orang yang membantu tadi, dia bisa mendapatkan pahala atas yang demikian itu, thawabul ihsan, pahala berbuat baik ilal ghair, kepada orang lain. Wa min thamma, ya, atas dasar ini, takunu fi haqqihi mashru'atun, bagi yang menolong hukumnya adalah mashru'ah, disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-190, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaknya kalian memohon pertolongan, hendaknya kalian berbuat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari memohon pertolongan kepada makhluk. Ada dua macam. Jika pertolongan itu di atas kebaikan, maka boleh bagi yang meminta tolong dan disyariatkan bagi yang menolong. Jikalau tolong menolongnya itu di atas perkara dosa, maka dua-duanya hukumnya adalah haram bagi yang menolong dan bagi yang diminta, bagi yang menolong dan bagi yang meminta tolong. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Inilah acuan hukum dalam hal ini. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaknya kalian tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas perkara dosa dan melampaui batas. Asalif yang ketiga, al-isti'anatu bi makhlukin hayyin hadirin. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup, yang hadir, ghairi qadirin, yang tidak mampu melakukannya. Fahadhihi laghun la ta'ila tahtaha. Yang seperti ini hukumnya main-main, tidak boleh. Tidak ada faedahnya yang seperti ini. Misal seperti kata Syekh, an yasta'ina bi syakhsin dha'if, dia meminta pertolongan kepada seorang yang lemah, ala hamli syai'in tsaqil, untuk mengangkat sesuatu yang berat. Tentu hal ini tidak dibolehkan. Barakallahu fikum. Sesuatu seorang yang hadir di hadapan kita bukan makhluk, yang dikatakan tidak ada di hadapan kita bukan makhluk ghaib, demikian pula bukan jin, ya, setan atau yang semisalnya, hadir ada di hadapan kita tetapi dia tidak mampu melakukan itu, maka yang seperti ini jatuh pada perkara laghun, sia-sia. Sia-sia dan tidak ada faedahnya yang demikian ini. Ini tiga jenis isti'anah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, pembahasan yang kelima dan yang keenam di waktu yang berikutnya. Jangan dilewatkan pembahasannya, insyaallah sangat memberikan faedah kepada kita, bimbingan dari para ulama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.